Satosko moja gajte, na motema na yo papi, na ebi nyoso, olinga kaje, mwasi na yo ya mibale. Kati motema, muziki na gaj, toka mbana na nga oya tembe. Bomingo ya ndako na kotikate, otombo kipo na sani sikati. Tata na Serge, kosilikate, banda na mbanda bako swanaka. Nala pindai, na kolobate, ata toko mizomyo. Bangi bandeko, oboto vanda, kanisa nzambe, ngai na bana omawa. Ngai motema, nalinga kayo, basila motema obandeko. Satos kobo ya ngaite, ngai motema moko toko. Kanisa pasi, na moneli yoho. Na bonso melode Mwasi yoko salisaka Moleki anzela oyakala Bolingo tika baloba mobalie Na boli bala bombanda mobalie Bolingo toligaliye na mula oyo Bako melande pema mobalie Naboko kata vina ngai na mbanda Olingo tika laloba toboti mige Tome seni na libala mobalie Olingo tika baloba mobalie Nabo libala bombanda mobalie Olingo tolinga liye na mula oyo Bako melande pema mobalie Soki tole kirika babo mbani na sonye Naboko kata vina ngai na mbanda Bolingo tika laloba toboti minge Tome seni na libala mobale Bolingo tika laloba toboti mige Tome seni na libala mobalie